ibaratnya jiku iwak blumbangi mboten bu budak. Nanti ulang ke lah lakon sing paling gegerkin tuh nyori ku lakon tengah jengi masjid dem dema. Nopo lakon deh, sing dalang niku Sunan Kalijaga. Nopo lakon deh, lakon deh Puntot Dewa karo Jamus Kalima so soto. Niku lakon sing kula mboten bayangaken zaman semonten. Nek ora saking sekti nih Sunan Kalijaga bubar niku. Lah sebab nopo Puntot Dewa digawe lakon karo Sunan Kalijaga. Lakon deh nopo Puntot Dewa niku ajeng munggah swarga ora sida. Kira-kira sampean wani ta terus nggih lakon ngono. Hindu sik kuat-kuate lho niku. Sunan Kalijaga wani gawe cerita nek Puntot Dewa niku ajeng mlebu swarga gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai. Sedaya ingkang rawuh, ingkang kula hormati. Khususipun pengasuh Pondok Pesantren Subul Salam Yai Abdurrahman dan sedaya dzuriyah ingkang kawula hormati, pangersanipun sepuh bin sepuh, santri wali santri, hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah dinten niki kula saged dugi mriki. Taun kepengker kula mboten saged dugi mriki. Soale kecepit teng balik papan. Pesawate mboten munggah oleh enten kabut badai udan. Nah saniki dugi mriki. Alhamdulillah saged silaturahmi kali keluarga agung Pondok Pesantren Gunusala. Ingkang dinten nika gadah hajat khol Nyai Nur Hidayah kalian Nyai Muhammad Mas'ud, Nyai Muhammad Kasri, Nyai Hafid piyambak nggih kaligus khotmil Quran lan khataman santri. Para hadirin wal hadirat ingkang winulya, terus kita niki ngawontenaken khol, ngawontenaken peringetan-peringetan tiyang ingkang sampun sedo. Sak liyane kita niki ndongaaken nggih, kita niki akhire menyadari napa kok kudu khol niku ben do eling. Mboten semata-mata eling mati, mati niku mesti. Rasa dieling-eling nek wayahe teko ya teko. Nung mati. Tapi kanthi khol niku kita panjenengan sedaya saged nyadari bilih kita niki termasuk tiyang ingkang sampun tebih wekdale lan tebih panggenane kalih sumberipun iman nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados nek khol ngeten niki yo ngeling-elingi ngeten. Bilih kita niki punya jarak sing tebih antarane waktu kalih panggonan saking sinten, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumiyen tiang niku mboten patek krasa. Rumangsane khol niku nameng ndongakno wis. Nggih niku nggih. Rumangsanipun khol niku semata-mata

Mula sing duwe ilmu nggih nameng kanca-kancane Rasulullah. Lho mula saking regane ilmu niku larang. Mula para sahabat niku nek kale Kanjeng Nabi napa mawon diparing paringke. Duwe unta paringke, duwe sapi paringke. Kongkon napa mawon, Dek? Dek. Lah niku mula namine tiyang ingkang dapat ilmu saking Kanjeng Nabi niku namine sahabat. Begitu Kanjeng Nabi seda, tiyang nek pengen belajar ilmu nih Kanjeng Nabi, mboten saged wong wis mboten petuk nah Nabi. Mula tiyang nembe angsal ilmu nih Kanjeng Nabi, nek petuk murid-muride Kanjeng Nabi. Mula tiyang riyen iku nek petuk murid-e Kanjeng Nabi, petuk sahabat, anane meng manut karo manut. Mula jenenge tabi'in penderek. Kon ngalor ya nderek, kon ngidul ya nderek, wong kelase penderek supaya oleh ilmu. Ngurum ya. Lah begitu tabi'in iki ditinggal sahabat, ngisore niki niku mboten oleh ilmu lek mboten petuk tabi'in. Mula tiyang niki diarani pendereke penderek tabi'ut tabi'in, pendereke para penderek. Terus mawon. Lah tabi'in niki sedo, mula tabi'ut tabi'in ora entuk ilmu nek ora petuk karo tabi'ut tabi'in. Mula wong sing melu tabi'ut tabi'in jenenge tabi'in pendereke. Lah kira-kira sing tesih istiqomah ngangge cara ngeten iki sinten? Sinten? Ulama. Buktine napa? Duwe murid tesih nderek ulama. Lha zaman semonten hanya para ulama sing menjadi sumber ilmu. Mila sebab sing dadi sumber ilmu niku nameng ulama. Terus wong-wong niku nggih nameng petuke ulama. Mula nglumpuk bareng jenenge Nahdlatul Ulama. Nggih. Lha niku. Lah nek melu ulama niku berarti ibaratnya sambung melu Nabi. Sebab cara belajare niku talaqqi lan musafaha. Jadi mula kiai santri-santri ora wani nek kare ulama. Kongkon ngalor ya ngalor, kongkon ngidul ya ngidul. Saniki kiai sing didereki sedo. Mila terus nek diperingeti nggih nglumpuk ngeten iki nggih lungguh, nggih mangan, nggih ana sing kebagian sego, ana sing boten, ana sing kebagian lungguh, ana sing ora. Nggih boten enten sing protes. Sebab napa? Menunjukkan kelasé nameng kelas penderek. Ngeten iki lho, nggih ta. Kelasé awak dhewe niku kelas penderek luwung dugi mriki dikeki kursi niki wis bejo api-apike panitia kudune wong penderek wis dijarno kleleran rasa diurusi lho ya ora apa-apa. Kongkon gawa sego dhewe wong penderek kok. Ket kapan penderek dadi gayane kaya bendoro. Lho mula sampean sesuk nek khol niku teko ya teko, ora teko ya karepmu. Wong penderek. Ora usah dimanggake monggo-monggo lenggah. Iki kelase bendoro bukan penderek. Mula khole para wali sing sepuh-sepuh niku diene undangan. Ora enak. Teko untuk menunjukkan bahwa kelas kita adalah kelas penderek ya dikeki mangan ya alhamdulillah, ora ya alhamdulillah. Ya nggawa dhewe. Mula kadang kelas penderek ngeten iki nek ngerti sing didereki niku enggak ada gawe. Pun toto-toto. Duwe wedhus digawa, duwe pitik digawa. Nggo napa? Nggo nyenengke sing diderek. Derek ilang iki kadang sak niki sing pun kathah kualik. Penderek niku gayane kaya Bendara dadak diundang, wah aku ora diundang kok. Wah aku tekan kono ning diklelerke, ora dimanggak-manggake. Lho, sampeyan iki penderek. Lek niki. Lah mulo kandhang niku kita niki akhir-akhir niki kadang lali ngoten lho. Mula sampean niku nek ana khale wong alim. Niku sampean teko ngene diundang ora diundang teko nglempoh ngleset teko wis teko kono. Napa? Aku iki penderek, Dul. Soale sesuk aku mati iki kudu duwe rombongan sing tak dereki. Wong Gusti Allah wis ngendikan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Melu rombong, rombongan lagi wadkhuli jannati. Mula niki. Sing lucu malih niku ana peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi panitiane niku sampai pegel golek sumbangan. Padahal sing diprengeti niki Kanjeng Nabi. Awak dhewe niki umate Kanjeng Nabi, butuh karo Kanjeng Nabi, tapi nek mulutan koyoke Kanjeng Nabi sing butuh awak dhewe. Sampai diundang, sampai ditarii, kadang kru panitiane mlayu. Sing Nabi iki sapa? Ya, sing Nabi iki sampeyan apa Kanjeng Nabi? Lho kaya ngene iki lho. Sing dadi penderek niki panjenengan napa Kiai Hafiz sing sampean dereki? Lho iki ta. Wong teng mriki panjenengan nitip anak, nitip golek ilmu teng mriki. Maknane napa? Niki sumber yang diikuti. Niki minangka sumur. Nek sumur niku diparani. Kanton sampean butuh napa nggawa tim? Timbo sumur boten nesu. Sampean nimbo nggo wudu sumur ya ora apa-apa. Sampean nimbo nggo cewek ya ora apa-apa. Sampean nimbo banyune dienggo ngedusi kirik ya ora apa-apa. Wong butuhe beda. Itu. Lah mulo zaman Nabi niku nggih. Sahabat niku sampean wong penderek nggih. Sayyidina Abu Bakar niku konglomerat iso ngongkon anak buahe nuntun untone Kanjeng Nabi. Lah apa kok dituntun deh? Dewe lah ya untuk menunjukkan aku iki kancane Kanjeng Nabi. Napa Sayyidina Umar kok lunga perang dewe? Siti Khadijah kok menek gunung dewe ngirim panganan? Ya untuk menunjukkan bahwa Siti Khadijah punya status sebagai istri. Istri niku ngladeni. Orang ngongkon wong kongkon ngladeni bojo. Bojone lah. Menempatkan diri pada kedudukan sebagai apa mestine di mana kita berada. Lah niku penting. Sesuk sampean niku nikmati niku melu rombongan. Lah sampean tinggal menunjukkan enggih kula rombongan. Sesuk sing ditakoni sing ngarep dhewe sampean karek melu. Lah nek sampean rumangsa pemimpin ya sesuk sampean ditakoni dhewe. Dhewe ngene apa? Lho iki lho. Lha ngeten iki riyen pembelajaran mula rumiyin ingkang nami khol, nggih. Angger kruku ana wong alim kok khol menyang embuh entuk panggonan pinggir peceren, embuh entuk panggonan mboten ngurus. Karena menunjukkan kedudukan sebagai penderek. Nggih kados wong jatuh cinta ngoten nika. Di depan kekasihnya ya sak duwene duwe pelem siji digawakno iki lho Dik I love you ku lho seneng nggih ta duwe apa pengin sampean kira-kira seneng karo wong terus dikongkon mijeti ngono sampean ayo Dik tolong gentenono aku ora mungkin mesti panjenengan tandang Dik dhewe kira-kira jenengan ngono lho sampean ya wong lanang Mas aku tukono martabak ya Dik. Wah saking seneng udan grimis bledek lunga Dik. Dewe sampai kecepret-cepret motor mogok tuntun wong pancene untuk menunjukkan bahwa kita cinta dan penuh perjuangan. Lah terhadap tiang alim sing keto niku nggih butuh. Sakniki niku kadhaku wong niku lali. Nah, laline niku nemen tiang sakniki niku kathah. Nek insya Allah nek santri-santri niku laline ora nemen ya kala-kala rada dablek ngono to mawon. Ta Tapi sing lali kathah niku sak niki-niki saking gampange sumber iman. Dadi begitu entuk siratal mustaqim dalane Allah nang Kanjeng Nabi, tiyang sak niki sebab golek ilmu niku gampang lali kali siratal ladzina an'amta alaihim. Lali karo dalane wong-wong niki niku do lali. Mula sebab napa golek ilmu sak niki ora petuk menung. Menungso petuke Google, petuke handphone, petuke bakul ki kitab. Dadi pengen ngerti hadis langsung tuku ki kitab, diwaca dhewe sesuai terjemah, terjemahan ilmu terjemahane belajar teko guru bahasa Indonesia, ilmu hadise belajar karo bakul ki kitab. Lha iya ta, nggih. Akhire nopo? Tiang kathah sing lali nek dek-dek niku berkedudukan berada dalam jangkauan ulama, al ulama warasatul ambiya, bareng dek lali jangkauan dia adalah teritorinya ulama, langsung ngelumpat jaluk dadi murite Kanjeng Nabi. Iki lho wong saiki iki sing garai konslet niku langsung mendapat pengen entuk pangkat dadi murite Kanjeng Nabi. Mula tiyang sakniki kathah ribut endi hadise iki sahih apa ora, sesuai sunnah apa tidak. Begitu menurut dhe'e dalam kitab sunnah tidak ada, dalam kitab hadis tidak ada, secara otomatis orang ini bukan pengikut Rasulullah. Lho iki lho iki sing sering dadi perkara niku. Lho suwe-suwe keyakinan itu menjadi besar, suwe-suwe kabeh wong nek cara dhe'e kok ora langsung melu Kanjeng Nabi dianggap ahlul bid'ah. Lah nek ahlul bid'ah niku mlebu neraka, wong padha-padha sesuk ya mlebu neraka pateni sik wae nangke nek mulo terus dibom, diapakno. Lali bahwa dia berkedudukan sebagai muridnya ulama sing manggon teng Indonesia, sing rasnya beda, bangsanya beda. Lali nek wong Indonesia niku ras Mongoloid, nek Kanjeng Nabi ras Semit. Melu ras Semit niku mesti duwe jenggot, nek ras Mongoloid mboten duwe jenggot. Sebab lali kedudukane dalam ras Mongoloid, mula kabeh wong dipeksa duwe jenggot. No niki. Niki split personality namine niki nek cara wong sekolah iki. Rumangsane langsung murite Nabi lali nek wong Demak. Mula terus sing ibu-ibu kudu dipadake karo wong Arab, kudu dijubahi, tutupi mripate. Lali nek wong Demak niku lunga tandur, lunga derep. Lha iki lho, mila para ulama jelas membuat urutan kedudukan. Nek murite Nabi jenenge sahabat, murite sahabat boten ashabus sahabat, tapi maknane napa? Penderek. Teng pundi enten penderek ngelunjak iki? Boten enten. Lah, muridipun tabi'in jelas dipun paringi asma tabi'ut tabi'in, penderek. Lah muridipun tabi'at tabi'in disebut tabi'at tabi'in penderek. Lah terus kira-kira nek awak dhewe iki jenenge apa? Nggih ta pendereke subulus salam pendereke Nahdlatul Ulama berarti ndelek Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari niku pendereke Kiai Khalil, pendereke Kiai As'ari. Kiai Asy'ari pendereke Kiai Khairon Mbah Gareng Purwo. Dadi Mbah Khairon pendereke Mbah Abdul Wahid Boyo Lali, pendereipun Mbah Abdul Halim, pendereipun Mbah Sufyan Tuban, pendereipun Mbah Jabar Tuban, pendereipun Mbah Abdul Rahman Sambulasem, pendereipun Mbah Pangeran Benowo. Loh. Ayo. Mbah Benowo niki pendereipun Joko Tingkir. Joko Tingkir mantune Sultan Trenggono. Nggih ta? Tan Trenggono saking cinten nggih saking Demak mriki. Sedaya niku pendherekipun Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kalijaga pendherekipun Sunan Bonang. Sunan Bonang pendherekipun Sunan Ngampel. Sunan Ngampel pendherekipun Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim pendherekipun Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra pendherekipun Syekh Muhammad. Syekh Muhammad pendherekipun Syekh Ahmad Jalaluddin. Muridipun Syekh Abdul Malik Mongol. Pendherekipun Syekh Alawi Abdul Faqih. Pendherekipun Syekh Ahmad Sohib Mir. Pendherekipun Sayyid Ali Khalil Qasam, pendherekipun Sayyid Alwi, pendherekipun Sayyid Muhammad, pendherekipun Sayyid Alwi, pendherekipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, pendherekipun Sayyid Isa An-Naqib, pendherekipun Sayyid Ubaidillah, pendherekipun Sayyid Muhammad, pendherekipun Sayyid Ali Uraidi, pendherekipun Sayyid Ja'far Shadiq, pendherekipun Sayyid Muhammad Baqir, pendherekipun Sayyid Ali Zainal Abidin, pendherekipun Sayyidina Hasan Husain, pendherekipun Sayyidina Ali, lha niki sing pendhereke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu pendherek sing sakmono adohe niku mesti ya siji. Lah sak niki saking gampange wong golek ilmu, turu wae iso golek ilmu teko Google teko napa mulo kok ana sakniki niki tiyang lali. Begitu tiyang lali niku secara personal, secara pribadi langsung melok gayane murite Kanjeng Nabi, murite Nabi jenggoten melu jenggoten, murite Nabi makme driji tiga melu driji tiga, murite Nabi wis macam-macam niku. Lha niki lho. Lah, nek cara Quran klirune teng pundi? Lha iki enten nek cara teng Quran. Nek cara teng Quran, Islam mlebet teng Indonesia niku ngangge ayat masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazarin. Islam niku pun digambarke teng Taurat teng Injil kazarin kaya tanduran. Lah, Indonesia adalah sawah baru dari Islam, bukan di Arab. Maka kazar'in seperti di Indonesia digambarkan akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladhu fastawa 'ala suqih yujibu zurra'a liyaghidhu bihimul kufar. Nah, niku Islam wis digambarke sesuk niku nek kowe pengen ngerti Islam akhir zaman kaya tanduran kang metu anak-anakane terus antarane mbokne karo anake meteng bareng woi bareng terus akhirnya ngelompok-ngelompok fastaghladho ngempel-ngempel fastawa ala suqi ajibu zurra tanduran ini ngebaki gonteng pundi-pundi sampai wong kafir niku wah tanduran apa? Tanduran pari sing metu anake lagi meteng niku ya pari niku terus aku mbokne karo anake woi bareng. Lho gedang anake metu nguriting mbokne karo anake wae mboten bareng. Tapi pari niku anake mbokne wae bareng fastaghladho fastawa ala suqi ya'jibu zurra aliyaghidhu bihimul kufar. Lha mulo ditandur kaya nandur pari niki digawe rumus. Nah, nandur pari di negeri yang jauh. Niku carane piye? Diatur kali Gusti Allah. Napa? Diatur kali watiri wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lah, diatur. Sebab napa? Kok diatur karo Gusti Allah carane nandur? Sebab umatnya Nabi Muhammad niki minangka umat akhir zaman. Sing teng Quran wis dingendikake napa? Dingendikake wis tekan waja'alnakum syu'aba wa qaba ila. Nek Nabi Adam niku tanggung jawabe lakek lanang karo wedok wong isine mengke wong loro tok. Nabi Ibrahim tanggung jawabipun nembe suku Ibrani nembe sekitar Mesir. Nabi Nuh umatnya lagi sak kapal pun tutup

Gafura sing sakniki terkenal jenenge Gapura. Warga dijak delok wayang meneh sesuke. Ah layang iki piye? Ayo gek cepet nglakoni apik ninggal sing sing elek iki. Ayo ana fastabiqul khairat. Ana samir ala khairin fatruk anil bagha. Didalili ngono angelmu lo samir dadekke Semar, khairin dadekke Gareng, fatruk dadekke Petruk, bagha dadekke Bagong. Digeleh tengah-tengahe wayang Hindu karo wayang is ya ora ana Semar Gareng Petruk Bagong. Sing medene wong maneh gawe cerita Semar munggah kayangan ngentut coba. Kula wis mboten mbayangaken iki wong nekat tenan iki Sunan Kalijaga. Lho kayangan iki nggone para dewa. Sing iso obrak-abrik niku nameng wong Cina. Cina duwe cerita ya nekat kayangane diobrak-abrik kali Sun Gokong. Indonesia ora gelem kalah Sunan Kalijaga. Gawe cerita Semar munggah kayangan ngentut coba. Sampai ini iso bayangno to saiki terus. Misale terus jenengan nglakoke lakon napa nggih, ketoprak apa napa ngoten niku terus gawe cerita. Wong Jawa munggah swarga ngentut, yuk malaikate bubar kira-kira kok diobong sampean, pelecehan terhadap agama, penistaan iki. Lho Sunan Kalijaga niku lho wani gawe cerita yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Ana Semar bokonge sakmono iku dadi kaya anu nggih, kaya kompresor iku. Ngenten terus ngoten iku sakayangan bubar kok. Lho niki nek kula delok iki nekat tenan wong sitok iki ya ora ana sing wani kok. Mungkin ya karo ngene nek ana sing ra trimo mrene tak tapuk lambemu ngene kok rek. Mboten ngene sing wonten. Akhire pelan-pelan terjadi peralihan kebudayaan. Bangsa tetap tenang, negara tetap tenang. Yo, ingin tadi wong apik nggih, apa iki? Jempol. Oh, jempol ya. Jempol ora sempurna Kang, nek ra ning jentik. Mula jentik aja utak-atik barang ili lian maknane ora didalili. Asyariku asyariku tu faktau aidi umma. Hadise lau anna Fatimah binti syaraqat laqatok tu yadah. Boten nggih ming jentik aja utak-atik barang ili. Ya, tak jenenge jentik soalnya gue nginjun silite pitik. Wae ngoten ra. Iki jari manis, dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Rai, iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombong iki penutuh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Lah ana manten, ciri-cirine wong Islam nek mantenan ngarepe ana cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, mantenku wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, tak kei tebu soalnya aku wis mantep gedang mlebu. Isane posane po, kenapa? Karena kita bangsa yang sudah beradab. Ndak bisa main-main. Iki wong wis pinter kabeh kok. Kita nek gawe omah ngono karo jeng Sunan Kalijaga kon ngenehi gedang sak tundun teng wuwungan supaya nek tukange lesu ora munggah medhun golek panganan. Loh kalau ditanya kenapa tidak ada cerita pengislaman tentang surga dan neraka, aku lho mboten pethuk. Jadi sejarah para wali niku kula mboten pethuk catetan bahwa salah satu dakwahnya menceritakan surga dan neraka ora ono kula. Ora weruh. Kenapa? Ora payu sing diceritake niku. Nek diceritake swarga kok banyune mili wong Demak wis mutah banyu mili tak kira-kira. Wis kathah. Nek diceritakno swarga niku buah-buahane kathah. Teng mriki niku teng sawah-sawah ciplukan mawon ka. Ada. Mula critani apa su kaline teko susu, wong mriki ra doyan susu. Cerita mencret ambek susu wong mriki ala. Diceritani tentang arak, wong mriki ora seneng ngombe arak, wong tidak ada musim dingin. Dadi negeri yang tidak berasal dari negeri musim dingin itu ndak ada minuman keras itu ndak ada. Nggih. Dadi critani sesuk ning swarga wonge bojone akeh, wong mriki ora tertarik. Wong duwe siji wis cerewet wis mumet. Maka cerita itu tidak ada. Dan yang selalu diceritakan kan kesaktiannya. Lho pancen iya. Orang Hindu kuat-kuat, sekti-sekti, maka wong Islam ya kudu sekti. Mulane ana cerita meneh sing anyar sing lucu niku Islam disebarkan oleh sedagar. Niku secara teori mboten mlebu niku Islam kok disebarkan sedagar niku. Niku wis teori goro niku. Kenapa? Sodagar itu tidak boleh ngomong agama wong Hindu niku. Karena sodagar niku kasta sudra. Pedagang niku sudra sing oleh ngomong agama niku brahmana. Uang sing ora ngurusi Donya itu dia yang boleh ngomong agama. Ngisore Brahmana enten kesatria, para raja, ndak boleh ngomong agama, wong ngurusi donya kok ngomong agama. Ndak agama pok dol ngono. Lah ngisore kesatria enten Wesya, kastanya pegawai negeri, pangreh praja. Ngisore niku enten sudra, pedagang, petani, sodagar niku sudra, wong sing esuk sore mikiri donya sampai turu mawon kepikiran donya. Lah sudra niku mboten oleh ngomong agama. Ngisore sudra enten paria. Paria niku wong golek rezeki carane ngemis, meminta-minta. Ngisore paria niku enten kucah. Wong golek rezeki ning carane nyopet. Tersep ngentit nek cara mriki nggih ngentit. Ngentit niku kucah. Ngisore kucah niku enten mlekah. Mlekah niku golek bondo nyolong. Ning nek konangan melayu. Maling-maling bengi-bengi sampai tutupi motone nek konangan melayu niku mlekah. Lah ngisore niku enten candala. Lah candala niku begal nek konangan wani bahkan memburu niku mleka. Mula ndak ana cerita Islam disebarkan oleh sodagar secara teori pengetahuan baik sosiologi maupun antropologi tidak bisa diterima. Kenapa? Karena sudra tidak boleh ngomong agama. Lah iki teori ne sampean mula. Lah nek tadi kita uji teng sekolahan wong pinter-pinter niku ya bener ya Han. Lho ngono. Lah takok buktine apa? Ya takok kuburan kula ya ngoten niku. Lho kali Yai Hafid barang niku piye? Zaman tesehaten Gus Dur. Dadi kira. Lha mula cerita-ceritane kok kesaktian napa? Bahkan cerita sing paling serem niku lak hilangnya para kiai di pedalaman Jawa Tengah. Ilange kiai niku entek kabeh niku. Dibadok karo wong Jawa Tengah. Sampai 1500 ulama niku mboten mulih. Lah niku sing dipimpin Sayyid Ali Yudin niku mboten mulih ternyata dipangan karo wong Jawa Tengah. Sebab wong Jawa Tengah niku duwe ilmu anyar. Hilangnya apa? Peralihan Hindu Brahma ke Hindu Siwa. Hindu Brahma sing kula critake Upanishad nika wau kabumian upawasa. Lah pas upawasa niku awake wis mimpes ciri-ciri ngono sing gagal. Soale ora ilang donyane teseling bojo. Bojone mulo ajeng ilang maneh mboten iso, ajeng gedhe mboten iso, awake wis kadung mimpes cilik. Dadi jenglot utawa petara karang mulo sampean nek petuk jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Lah mulo tiyang Hindu golek ajaran sing luwe enteng, bukan ajaran nahan hawa nafsu, tapi ngumbar hawa nafsu. Lah sing ngumbar hawa nafsu niku petuk ajaran kali, kali ajaran durga, durga ajaran Siwa. Ngulangi ngrogo sukmo namine ajaran Bhairawa Tantra. Upacaranipun namine pun pancamakara. Lanang wedok muter udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere niku. Sisane teng Gunung Kemukus Boyo Bali sakniki niku. Supaya pikirane tenang diombeni arak. Nggih, supaya mangke wetenge anteng dipakani tumpeng, supaya pas sukmone lunga awake mboten obah mangan daging menung. So, lho niku mula mriyen ana istilah moli. Moli ku nggih upacara Bhairawa niku. Akhire tiyang Jawi iso ngrogo sukma, sukmane lunga jak nyolong jenenge ngepet, sukmane lunga jak mateni wong jenenge san, tet sukmane jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire teng Jawi kondang santet pelet ngepet. Lah niku mula kiai teko dipangan teng pedalaman mriko. Mula akhirnya saya Jumatil Kubro nopo nyeluk koncone saking Iran mriko namine Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir wong angel to Syekh Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi ngono angel wong ilat Jawa duwene hono cara kok diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya ka yumu wong duwene kok robbil alamin robbil nga lamin wong duwene monggo botho ngo ora duwe bot duwene lo mulo Ramadan metune romelan ngoten lho ya. Lah kali saya Subakir iki diuber-uber tiyak iki king Jawa Tengah mlayu teng Jawa Timur mlayu Jawa Barat sing mlayu ngetan munggah Gunung Lawu Gunung Kawi Alas Purwo Banyu Wangi lah diajar kali Mbah Ishak teng mriko murid e saya Subakir putrane saya Jumadil Kubro akhirnya minak sembuyu nyerah anak ising wedok nami Dewi Sekar Dadu paring ke Mbak Ishak pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik sebagian Melayu teng Bali sebagian Melayu teng Kediri nyembah patung Rotok Kerot teng daerah Pagu Pamenang diuber kali Sunan Bonang mula Muhibah Islam Nusantara wenginane salah satu rute nih gitu mriko. Akhirnya terus tiang Bhairawa niku nyerah kali Sunan Bonang ya wis aku coba pateni ora apa aku melok derek pun ya wis muter-muter tetep ra apa-apa ning aja udo

Papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa king akhirat medhun teng alam donya. Manggon jero raga nyawa gawenan langit, raga gawenan demak wong tuane mungan mangan digawe weteng, metu dadi uyuh, metu dadi taek, metu dadi umbel. Ana sing disimpen dadi nutfah utawa ma. Ani lah nutfah niki mangke teki bapak teki ibu dicampur malam Jumat gitu. Listrike pateni cetek pek-pek rampung nggih. Titipke rahime ibu telung wulan dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diceluk dul nggih ya Allah. Dun ya. Nggih. Alastu bi rabbikum lalu ora nek aku mengeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahid. Nggih ya Allah. Kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah. Fan fukhur ruh maka ditiup ruhane ke dalam daging, akhirnya dagingnya urip wong ana nyawane tek mulai emplek-emplek daging, cencang otot, no balung, bungkus kulit, tuku liram, rambut sangang ulan, proses pembuatan karoseri rampung. Kesingisasi beres. Ya metu, begitu metu, isine nyawane mboten ketok menungsane sing ketok bungkus, bungkuse. Lah begitu bungkuse metu, ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek. Sik gawe bangir ya metune bangir. Nggih, lah mulo dadi kiai niku kudu ngerti proses pembuatan casinge santri. Ana santri diulang entek kapur sekilo ora nyantol blas, ora sah diseneni takoni wong tuane gawemu mbiyen karo ngantuk ya. Nggih, ya lho mesti ngono. Nggih, ana santri kok kerah mawon cukar-cakaran. Niku napa? Niku mesti gawene mek makso ya. Ana santri anggar wayahe adus kok ilang ra gelem adus, mesti gawene ra adus pian. Sampean buka kitab Qurratul Uyun ana niku dari sapa? Mula sampean niku nek arep produksi sing apik. Bapak Imam Syafi'i arep produksi nermu 5 kentir goleki halale. Mula wong 5 kentir wis digoleki halale dadi awake Imam Syafi'i lair dhabit. Lah saiki apa wis ana wong mikir gawe awake arah tak was ngono mawon. Ana pitik saut. Mula bocah sak niki tambah suwe tambah nakal karena apa? Karo serine wis ra ana sing mikir. Wat ana sing waduh padha dadi dik lali jane niku. Napa kok lha wong kebrojolan niki wong ra niat nang tese metu. Mula metune jenengke Aldino, alhamdulillah dia nongol. Kadang tiang iki kata sing mboten niat niku sak niki niki. Mula sampeyan arep gawe niati panganan sing apik. Lha niku sebab bungkuse anak, nek anak kabeh apik. Wong kullu mauludin yuladu alal fitrah, sebab wis dijanji karo Allah, alastu bi rabbikum jawabe qalu bala syahidna. Cuman bungkuse iki ayo gawe sing apik sampeyan nek kepengin duwe anak sing hebat iki ayo gawe sing apik. Aja pisan-pisan ngawur pengin tetesane hebat gawe sing hebat. Wong wedok niku kaya sawah. Sawah niku panggonane nan nandur, ngoten lho. Lah tandur ya sing apik. Bibite sing apik, garape sing apik. Sing apik wong nandur pelem kok golek bibit apik, kok nandur anak kadang bar mangan pitik colongan nandur ya. Dadi bokong ya bokong nakal. Dadi mata ya mata ndap. Dablek. Lha mulane ana bocah mbeling niku ora usah diseneni, cakoni wong tuane gawemu kok apa to iki piyane. Entek kapur sekilo. Lho menyen iki awak niki donya kok. Dia sangat keduniaan, dia ditentukan oleh dunia. Mula sampean aja gumun wong tangan iki gawenan donya, senengane senengan donya. Angger weru bokong tangane wong lanang mesti pengin demek wis to. Wis tangane sapa mawon angger weru bokong bu ati-ati tangane wong lanang niki digawe saka donya senengane donya, angger weru bokong pengin demek. Tami, tangane sinten mawon? Ampok tangane kiai-kiai ya padha. Wis sami wong tangan kula ki nggih. Sami, toyo niku sami sing bedakaken nameng rime tok. Nggih insyaallah nek kiai niku rime cakram wis meng ngoten tok. Dadi pas nyik set ngoten niku mandeg ngarep guri narim demak niki kan sing kathah rim tromol. Kampase setengah entek dadi iki duk niku. Lha mula subuh salam niki tugase masang rim sik cakram ngono lho. Mula sampean nek pengin duwe rim cakram lebokne rene iki pasang rim. Dadi aja gumun nek wong niku senengane donya wong asale to. Donya. Allah mula Allah akibau ngono ya. Melek ya ketop-ketop. Dene iki lho. Dadi mula nek ragane iki tergantung sing gawe pun, nggih. Mulih sampeyan nek gawe sing apik, terus bapone niki diseneng-senengno, nggih to. Soale bapone niku bagian angkrem. Lah sing bagian nyenengno babon sapa? Ya jagone ta ya. Mula wong lanang kudu pinter nyenengne babon soale babon bagiane angkrem. Terus babon niku aja sering-sering diseneni. Napa? Babon niku ndak boleh suka dimarahi karena babon niku duwe kendhi lho, loro kiwa teng nek sampean seneni atine panas. Nek atine panas napa? Coba ya. Niku kendine melu panas mong diumupi teko ngisor. Diombe bayi, bayi ini tidak mendapatkan air susu yang murni susu blondo. Mula bocah lho mula wong wedok niku gak entuk diseneni, iting oleh ngomel. Wong wedok niku kudu ngomel sak blengere supaya napa? Genine metu teko jero dodo sehingga dodone ora panas, dudu susune adem. Mula wong wedok niku nek ngomel niku sajane mbuak sampah. Lengge. Niki rumus keng pundi keng Sayyidina Umar sampean nek pengin ngerti niki elmune Sayyidina Umar. Nek pengin duwe anak hebat contoh Sayyidina Umar. Sampean nek maca kitab Uqudulujjan la enten ja'ara julun ila Umar bin Al-Khattab. Datang seorang laki-laki pada Sayyidina Umar. Sopo to kok ana wong lanang ning rada ketok kok maju leng kono niku. Niku Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku kepala suku panglima perang. Anu sugih ganteng. Ora ana kurange nek wong sitok niki. Kanca curhate Kanjeng Nabi. Tapi duwe bojo siji cerewete mboten umum. Sampai Abu Dzar iki ra kuat, aku lho kurang apa? Bagus ganteng dhuwitku akeh panglima perang, duwe bojo siji cerewete ngene iki tenan tak tukar tambah yo. Tapi sadurunge tak tukar tambah aku tak njaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Wong Sayyidina Umar niku keras-kerase wong, mesti ngerti carane nekuk wong wedok keras apa cerewet kaya ngene. Sayyidina Umar kuwi lanang wong paling keras Arab. Nek maca Quran iku medeni wong Sayyidina Umar saking kerase. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Utsman rada halus. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kok orang-orang yang muni Allah? Oh berarti raja-raja. Sayyidina Umar itu keras-keras sewang. Ini khutbah itu sak masjid orang-orang yang muni obah. Lihat ini gue tungkat, lihat ini betul tumbak. Ini Sayyidina Umar bawa pedangnya ditutut. Itakallah. Itakallah. Sak masjid ini kapan Sayyidina Umar yang bisa khutbah. Keras orang jamak wong sitok nih. Sayyidina Umar. Iblis niku mlayu nek krungu langkahe Sayyidina Umar. Mula Sayyidina Ali niku bernadar. Ditenono wong kok kerase ngene ditenono sesuk nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa kira-kira. Mula Sayyidina Ali sedane Sayyidina Umar kuburane dikuping. Lah padha kramate ya krungu. Niki sing crito Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah. Kuping. Niku malaikat mungkar nakir teko. Assalamualaikum. Salam. Sopo? Mungkar nakir ya Umar. Ono apa? Takok apa? Marob buka Allah apa mana? Wus iku ae ora sida. Niku kaitine apa? Saking kerase. Lho mila begitu Abu Dzar niki nggih. Abu Dzar niki ribut kare garwane njaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Ternyata sowan teng dalam Sayyidina Umar, teng dalam Sayyidina Umar ana swara wong wedok ngomel. Ternyata bunyai ati kok lagi ngomeli Sayyidina Umar. Ya Abu Dzar ngenteni begitu rampung. Assalamualaikum, salam. Sapa iku? Abu Dzar. Ya Allah Kang Abu, dungaren sore kok wis tekan kene ana apa? Ah, mboten sida padha mawon. Dadi sampean lho niki. Nah kula diceritani kali ya iku lho. Nggih. Diceritani. Terus Abu Dzar niki wong sowan bunyai ati kok ngetutno teng wingking. Kira-kira mesti tamune iki engko takok. Oh wong kok tak omeli Sayyidina Umar kok tak omeli konangan wong mesti wong iki engko takok. Tenan akhirnya Abu Dzar takok. Bang Umar, aku tak jane mati curhat nang rasido wong sampean yo diomeli. Nang sampean kok betah duwe bojo ngomel kaya kono. Bunyai ati kok teng wingking, tenono adik jawabane nglarakno ati tak omel meneh. Ternyata Sayyidina Umar jawabannya di luar bayangan sampai bunyai atiqoh nangis. Napa jawabane Sayyidina? Iya Abu Dzar, bojoku jan ngomel kaya ngono iku. Wis lek ngomel gak ono enteke. Tapi sampean kan orang ngerti, kemarahannya yang seperti itu enggak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya srep ngono adem punya ati kok. Ha nek jawaban iya pancen kaya radio bejat ngono ya tambah diomel meneh. Lha mula pancen nek pengen duwe anak hebat contoh Sayyidina Umar, jangan suka marah sama perempuan. Wong wedok niku nek atine lara ngiringi anak ya ora tenang anake gelisah, kurang turu, kurang ayem dadi bocah ora pati kendel. Nek sampean omeli wong wedok banyu susune, Pak, panas dene iku lho. Mula dalam hal seperti ini wong wedok kae itu diseneni ya sampean niku ya. Sampean ojo, sampean ojo diseneni sing lanang elingno jarine Gus Mafik pian wong wedok kae entuk ngomel lho, Pak. Sing oleh sing wedok sing ngomel. Engko iso mbuwak geni sing neng kene cek ora panas. Lah iki rumus nggih. Mula kali Allah wong wedok niku dikeki ganjaran luwe gedhe timbangane wong lanang sebab masa depan generasi tergantung wong wedok. Wong wedok salaman tok karo wong lanang oleh ganjarane salaman, wong wedok ngambung tangane sing lanang entuk gambar entuk ganjarane ngambung hajar aswad lho. Wong lanang oleh ganjarane salaman tok. Wong lanang turu wong wedok jejeri tok sing wedok oleh ganjarane salat ngarep Ka'bah, wong lanang entuk ganjarane turu tok. Lenggih kok senajan turu ra lapo-lapo, apa meneh lapo lho. Orang apa kau macam cerita, gak? Le mulang kau nak mulai, kajar aswatnya digoleki. Ya Allah kajar aswatku lah kok panutok ini. Kabah itu digoleki lo kok kabahku wis kadas tau ini kau lara. Oh betul ni gue, hamil ni tu nih, sampai ni hamil ni gue. Sak pecak langkah ni gue dihitung jihad fisabi. Lillah turu ngorok bengi dihitung tahat. Cut awan mangan dihitung po poso nyusoni anak sak cecepan ganjarane sa 100 apa meneh nek daplek tekan 6 tahun nyusune wah tambah akeh ganjarane mula wong wedok niku nek tuwa anake akeh ganjarane kathah dungane mandi mula zaman Gus Dur dadi presiden masuk ke HP niki waktu Indonesia diambang perpecahan niku ra iso dislametno. Jalan keluarnya istikharah para kiai teng makbarah para sesepuh kok kon golek wong wedok sing anake akeh. Supaya ndongakno Indonesia sebab ibu pertiwi kudu didongakno karo ibu. Entuk wong 150 120 sing mlebu kriteria 75. Anake sing paling kathah 26. Sing paling titik 17. Niku kula ki ndongakno mbah ndongakno Indonesia ben mboten pecah mbah tak seneng-senengno. Menang Singapura. Nang Hong Kong numpak roller coaster kiri kok. Oh, sing sepo-sepo, ono sing untune copot mangapa? Oh, lepas kata ni. Onten sing susure ucul. Ono sing mangan teng restoran untune dicelup neng jero pijian. Wis pokoke macam-macam. Akhirnya kepangsul kula sangoni 100 jutaan simbah-simbah niku. Ndongakno Indonesia tidak pecah. Setelah itu seminggu tidak ada lagi cerita tentang perpecahan di Indo. Nisa mandi wong wedok niku ganjarane kathah. Sebab napa? Nasib elek api anak tergantung wong wedok. Mula dikeki ganjaran kata sebab wong wedok niku ibarat power bank. Setrume ora entuk entek soalnya nyetrum anak. Wong wedok niku mulai jiwit anak barokah. Niku ngelus-elus anak seperti 1000 seorang perawat profesional satu kali usapan seorang ibu. Nyewoki silite anak sallallahu alaihi Muhammad karo maca bismillah, insyaallah silite dijogo kali Gusti. Allah nyewoki anak ngarepe subhanallah alhamdulillah dijogo bener Gusti Allah. Mula ibu niku nek karo anak ya Allah kadang ke anak niku nek tenggen kula niku contone bojo kula mawon Bu sampean. Bojo kula niku nek subuh wis pidhato. Pon pidhato sing dipidhatoni ya anake niku. Kula sampe berbeken kadang niku. Wong masjid durung tarhim niku bojo kula pun pidhato. Lah bendina ngoten niku. Engke anake dijiwet ki atuh yung ngoten. Jejer neng kamar mandi disemproti terus dijejer neng ranjang didulang titok-titok karo diomeli. Terus mangke nganggo sepatu isih ngomel, nganggo kaos kaki ngomel, terno sekolah ngomel, lereng ngomeli anak bojone sing diomeli. Padahal kula kelingan dawuhipun Sayyidina U, meneng ngene bojoku tak semangat. Lho,

ninja bahwa bahkan film The Last Samurai tokohnya adalah Tom Cruise dari Hollywood. Jepang tidak boleh mengulang peristiwa pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji seperti tahun 65. Maka bangsa Jepang membuat pelajaran agar anak-anaknya tidak terjebak dalam pertikaian bangsa. Bikinkan film yang dipahami anak muda dengan film Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Nah, tepuk tangan sih banter, gak usah sungkan-sungkan. Ini bangsa, Dul. Loh, makanya kita ini agar tahu urutannya digekhol, khol, khol, khol. Dan dikasih nama ulama, cek roh. Makanya raono kiai kok konslet dalam beragama, raono. Nek sing konslet-konslet itu biasanya ya panjeni rotok galau biasanya. Jadi gitu, maka aparatur keamanan dimanapun jangan sekali-sekali mencurigai santri. Santri tidak pernah ingkar terhadap NKRI. Sekali dikasih Islam harga mati, NKRI harga mati. Tidak usah khawatir. Dan gitu, mulakol seneng kene. Dilaro makam Sunan Kalijogo seneng Demak. Ziaroh Sunan Bonang seneng Tuban. Cinta yang tumbuh dari ziaroh-ziaroh menghasilkan hubbul wathon minal iman. Angel amma ba'du. Tuh, mukadimah ngaji rampung. Tuh, ini lagi amma ba'du lho. Lu dereng mulai. Lu kiai ini nek ngaji lah mesti ono amma ba'du lah. Kula lagi amma ba'du menandakan akhir mukadimah. Ya durung mulai ngaji. Lu zaman ojo guyu ki asli dong ngene iki lho ngaji kala-kala. Tak sangoni bokonge sing rada suwe. Lah ini bangsa tolong ya. Makane kita ini kadang orang-orang sekarang itu atas nama aman wa amilu sholihat tapi melupakan bangsa Indonesia. Wong Indonesia dibom, disalahkan, raduwe jenggot salah. Ora jubahan salah. Beduk salah. Kenapa? Mereka lupa bahwa kita orang Indonesia. Dan ketika Islam datang, bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang beradab. Seperti Islam datang ke Persia, Persia sudah menjadi bangsa yang beradab. Maka ketika Raja Rustam masuk Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain, maka orang Persia berhenti menyembah api. Penyembahan api tiang Persia niku geleh bangunan dhuwur namine Manara. Begitu apine diguang, manarane digeleh ngarep masjid, mula tiang Majusi nyumbang manara di depan masjid. Sampai hari ini masjide wong Islam duwe manara, tekan Demak dikenal kanthi jeneng menara. Itu budaya agama Majusi. Kubah masjid niku saking tiang Nasrani sing teng Romawi. Mereka baru merasakan nek masjid ra ono tutupe udan terus bocor bedino. Nek teng Arab ra ono tutupe rapopo wong arang Udan, maka terus tiang setelah penaklukan Konstantinopel orang-orang baru mengenal kubah masjid. Nah teng mriki, ayo ya, niko umpak undak telu tiang mriki nyumbang beduk, tiang mriki nyumbang sarung, salat syar'i tiang mriki nyumbang sarung, nyumbang beduk, nyumbang pujian, nyumbang zikir gedeg. Dadi sesuk umatnya Nabi yang bereneka ragam niku teko Indo. Indonesia, Nabi itu kan tinggi Indonesia jeng Nabi, wih apa obatku orang saya dipadak, orang di jenggot mereka mau ngoloid jeng Nabi, yang di jenggot ini namanya berdus, nek teng mereka enak, enak kita ini kadang lupa lah ini yang turunan-turunan Arab pasti duwe jenggot pasti gak ada nek, ada sambungan ke ngeri kalau rambutnya keriting untuk ini apa, kini ini jenggotnya mesti duwe, yai-yai ini duwe biasanya soalnya mambu Arab pisan. Nek sing Jawa blecet mesti ra ono jenggote mesti blundus ngono kaya bulus. Ras-ras yang berbeda. Niki korban yo sapi sesuk do numpak sapi, liyane numpak unta kene numpak sapi. Untane wedi wong sapi ono sungune. Mula nek khotbah nganggo sapi sing ono sungune cek medeni wong sesuk. Ngene lah jeng korban unta cekel polisi wong ning rane unta nyolong untane kebun binatang. Lha indah sesuk mula umat Nabi sing paling indah iku teko Indonesia delok ae ta. Si ibu-ibu nyumbang sewek, nanti mlebu swarga sewekan iki gini-gini enggak ada nih kak. Ade nyumbang kethu ono sing putih ono sing ireng ono nyumbang blangkon. Lah ngoten niku sing mlebu swarga kok blangkon ngoten niki riyen ajale napa to? Soale Imam Syafi'i niku nyarati wong sujud niku ora entuk ketutupan rambut. Niki ra oleh mulo ditahan ngangge peci, ngangge topi, ngangge blangkon ngoten niku. Terus wong mriki niku nek ditemok sirahe nesu, maka ini adalah mahkota mulo dikuplu. Kuplu ini wong Arab si rai diwambung seneng usak-usak ini dudung-dudung ini seneng imal ini wong Arab. Soalnya unta terbaik, kuda terbaik ini dielus-elus. Tapi kuda yang buruk ini untuk ngangkut barang ini rakuat dikepuk bokong.

Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kan talallahu nuri syamsika badana badana Allahumma ja'alna auladana dzurriyyatina alamidana ahlil ilmi ahlil khair ibadatan alquran subhan qiyamun lil iman wa bayna ummahatina wa syaikhina wa syaikhina wa jaddati wa jaddatina ana khususan naruhi mbah nuridaya hafid mbah asri mbah Muhammad Mas'ud jami usul lima poro ya maradzina sabukun nabil iman ya Allah maghfir lahum marhamu ma'afi ma'fanu Allahumma la tahrimna ajurhum la tabkinna ba'da maghfir lana walahum Allahumma jalan qabram la tamiradul jinan Allahumma jalan qabram la tamiradul jinan Inna lillahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqina rasulun ma'in irja ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin idhna siratal mustaqim assalamu alaikum wa rahmatullah